Kisah Rasul-rasul pasal 26. Agripa jepegah bak Paulus. Gata teberi izin nepegah haba ke gata biladro. Tema Paulus gebeot jaro laju ge biladro ge lagenyo. Yang mulia ampun baginda Agripa. Ulun merasa meuntung tahat jut lun biladro ulun yang paling meuntung di ke baginda kedro ke hai mandum yang jigadu le ureng-ureng Yahudi atuh ulun. Yang paling penting baginda netepe tahat adat istiadat dan masalah-masalah ureng Yahudi. Ngon sababnya, ulun mengharap baginda netem dengo keterangan ulun nyo ngon sabab. Mandum ureng Yahudi jitepe pakriban ulun udip pun mudakon. Awaknya jitepe bahwa yuh mudakon ulun ka udip lam kawan bangsa ulun kedro di Jerusalem. Katrip tat awaknya jitepe ke hai ulun. Dan menyu awaknya jitem. Awaknya jit jimesaksi bahwa ulun ka udip sibago ureng Farisi ngon lun turut mandum peraturan yang paling kong lam agama kamu. Dan jinonyo ulun dong di sino ke jipu sidang sabab ulun percaya ke janji yang kepegot le Allah ubah indah tu kamu. Janji yang kepegah nyan ke tema yang jiharap-harap le ban 12 boh suke bangsa Israel. Sampo awak nyanji semah pota Allah urongon malam. Dan sabab ulun kupatih ubak janjinya. Baginda yang mulia, ulun jipersalah le urung-urung Yahudi. Pakon cedara-cedara urung Yahudi hana ne percaya bahwa Allah gepe udip urung mati. Yuh ile ulun kedropih lagenya bahwa ulun haruh lun usaha ngon mengebago cara kelun lawan Isa yang teka nebak Nazaretnya. Dan nyankeh nyangka ulun pubut di Jerusalem. Ngon surat kuasa yang gejuk bak lun le imum-imum ule. Kalun putamong lam grab ureng-ureng yang setia ubak Allah. Dan ulun pisi tuju bahwa awaknya terperhut hukum mati. Jai lumpahna ulun siksa awaknya lam rumah-rumah ibadat. Mangat awaknya jiing ke penyangka awaknya mengiman. Getahat seum ati ulun ati awaknya. Sampo banda-banda yang lain ulun jak ke ulun jak pelit awaknya. Ngon mekesutnya ke. Tema ulun ba surat kuasa yang geberi le imum-imum ule dan lun jak udam ci. Dan wate ulun mantong na bak tengah rot wuh. Watenya mantong cot uro, baginda yang mulia. Duh lun kalon saboh cahaya ni bak langit yang lebih terang ni bak mata uro. Cahayanya mu bleble bansi keliling lun dan bansi lingka ureng-ureng yang na jejak ngon ulun. Kamu mandu merebah bak tanah. Laju ulun dengo su yang gepegah bak ulun lam bahasa Ibrani. Saulus, Saulus. Pakon gata hana tapiuh tak inaya ulun. Gata temat rasa sakit kedro. Menyo gata tetap hana tapiuh tak lawan pimpinan gehnyan yang jet ke tengku gata. Temala julun pegah. So ke drone tengku dan Tuhan gejawab. Ulun ke Isa yang gata inaya. Bedoh ke dan dong laju. Ulun puduh dro ubak gata ngon mekesut ke lun beut gata jut ke pelayan ulun. Gata haruh dapat sampo bak ureng lain penyangka tanging uronyo ke hai ulun dan ke hai penyang tema lun tunyok bak gata bak watenyang singoh teka. Ulun tema lun peluh gata ni bak bangsa Israel dan ni bak bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Ulun temalun yua gata ubak awaknya mangat ke gata peblut mata jihnya. Mangat awaknya jita bit ni bak lam seput dan jita mong lam terang. Mangat awaknya bebah ni bak godaan iblis. Laju jikuasa di roh Allah. Temangon percaya ubak ulun Deca-deca awak nyan tema tepe ampun dan awak nyan tema jet ke anggota umat Allah yang terpilih. Sababnya Baginda Agripa. Ulun tabelun usaha taat ubak kemalon nyangka ulun terimong ni bakpo tu Allahnya. Ngontroh terang ulun pegah ubak dumna ureng bahwa awaknya haruh mutobat ni bak deca-deca awaknya dan jipujuk dra ubak po tu Allah dan jipelemah lam udip ji bahwa awaknya kamu tobat ni bak deca-deca awaknya. Hai nyan ulun berita pompon tat di Damcik. Ahlih nyan di Jerusalem dan bansaboh Yudea dan lam kawan nyang bukan ureng Yahudi. Ngon sabab nyan keh ureng-ureng Yahudi ji drop ulun ni bak bait Allah dan ji usaha kena ji pemati lun. Tematro anjino ulun mantong gelindung lepo tu Allah. Sampo ulun hasilun dong ni bak tempatnyo. Kelun beri kesaksian ulun bak manduk ureng. Ubit menancit nyang raya. Penyang ulun pegahnyo hana lain naku. Penyang ka awai ge pegah le nabi-nabi dan nabi Musa. Naku bahwa raja peselamat nyang ge pejanji le pote Allah nyan haruh menderita. Dan jut ke ureng pontat nyang ge bedoh lom oh kaluh mati. Dengon lagi nyan, gop nyan jut ge pegah terang, nyan ke haba keselamatan. Bah ke ubak ureng Yahudi, menancit ubak ureng nyang bukan Yahudi. Tengoh Paulus ge pegah ke hai bila drogeh nyan, Festus laju jiku. Gata kapungo Paulus, ilme gata nyang jai nyan kaci pejet, gata pungo. Tema Paulus ge jawab, ulun hana pungo nyang mulia. Narit nyang ulun pegah nyan betoi dan jitebit lam pikiran yang sehat. Baginda Agripa kedro getepu tat ke hai-hai nyan. Nyang ke sabab ji, ulun kujet metuto di ke baginda ngontru terang. Ulun yakin, hana musa pepih ni bak hai-hai nyan, nyang goh lom getepu le baginda. Sabab mandum nyan, hana terjadi ni bak tempat-tempat nyang tutom. Nyang mulia baginda Agripa, pekeh baginda nepatih, penyangka gepegah le nabi-nabi, ulun pikir baginda nepatih. Laju Agripa gepegah ubak Paulus. Gata pikir pemuda ulun jut ke urung Kristen, lam wate yang panengnya. Lam wate yang paneng, atawa lam wate yang panang. Jawab Paulus, ulun mendoa ubak potu Allah, mangat baginda dan tengku-tengku mandum yang mendengar ulun ni bak uronyo, hati jut lagi ulun, kecuali gari yang laginya. Akejih baginda raja, gubernur dan bernike, dan mandum yang lain yang dong. Oh kaluh na di luar, awaknya laju jimarit sabi kedro-dro. Urengnya hana jipubut mesapu pih, yang patut dihukum dengan hukuman mati atau dihukum lam gelap. Laju Agripa gepegah ubak Festus. Urungnya kajut terpuluh. Sekiraji urungnya hanya dituntut perkara ji bak pengadilan Kaisar.